الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan dakwah ad-da'watu ilallahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah dari kalian ada sekumpulan manusia, ai ummah, ada satu umat yang memiliki tugas yad'una ilal khairi, menyeru, mengajak ke jalan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang untuk melakukan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang melaksanakan tugas tadi, mereka itulah al-muflihun, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang sukses, yang beruntung. Wa qala ta'ala, juga firman Allah ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah oleh engkau ila sabili rabbik, ke jalan Rabbmu, bil hikmati, dengan cara yang hikmah, wal mau'idhatil hasanah, dengan cara memberikan nasihat yang baik, pernyataan-pernyataan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah dengan cara yang terbaik dengan mereka. Ayat atau dua ayat ini menjadi pegangan betapa berdakwah itu adalah perkara yang mulia. Terbukti dengan Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berdakwah. Bila kita memperhatikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwasiat, wahai Abu Dzar, bila engkau memasak marok atau maraqah, marok, fa'akthir ma, perbanyak airnya, tambahkan airnya, perbanyak kuahnya. Untuk apa? Untuk engkau bagikan ke tetanggamu. Apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam bentuk perintah kepada sahabat Abu Dzar ini terlihat seakan-akan perintah semata-mata untuk memperbanyak masakannya dan kemudian membagikannya ke tetangga. Tetapi kalau kita melihat dari sisi dakwah, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki muatan yang sangat kuat untuk dijadikan sebagai media penyampaian ajaran-ajaran agama, penyampaian nilai-nilai dakwah ke orang yang dikirimi Marok tadi. Marok itu kalau dalam bahasa Cinanya Sauto. Sauto itu bahasa Cina, artinya Marok. Bahasa Makassarnya Coto. Iya, betul. Jadi masakan yang berkuah dan ada dagingnya itu namanya Marok atau Marokoh. Bahasa Cinanya Sautoh. Ya. Sautoh. Jadi dibahasakan orang sini Coto. Gitu. Ya supaya mudah saja, Coto. Gitu. Kalau di Jawa, Soto. Ya. Kalau di Pekalongan, Sauto. Ya itu hanya lahja, hanya logat saja. Tapi intinya itu masakan yang berkuah dan di situ ada daging. Dan umumnya dagingnya tidak banyak. Pernah ke Jawa kan, beli soto, dagingnya suwir-suwir. Sedikit saja, tapi yang banyak kuahnya. Jadi dengan modal satu mangkok coto, satu mangkok soto, itu sebenarnya ada muatan dakwah di situ. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Dzar untuk membagi, ya setelah diperbanyak airnya, kuahnya, kemudian dibagikan ke tetangga, maka pendistribusian, pembagian kepada tetangga itu sebenarnya bermuatan dakwah. Di mana letak muatan dakwahnya? Bukan pada semangkok cotonya. Semangkok coto itu hanya media. Hanya media. Perantara untuk proses dakwah itu bisa berlangsung. Coba kalau antum ngantarkan semangkok dakwah ke semangkok coto itu ke tetangga. Asal dilempar gitu saja. Kan tidak. Kita mengirimi tetangga itu kan kita ketuk pintu. Kita mengirimi tetangga itu kan kita memberi salam. Ya kan? Kita memberi ke tetangga itu ada kalimat pengantarnya. Ini ada sedikit masakan. Kan begitu ada pengantarnya. Nah, apa yang kita ungkapkan, kata-kata yang kita sampaikan, ini ada sedikit. Ya, barangkali bisa merasakan soto, ini ada ya sedikit untuk teman makan, dan seterusnya. Kata-kata itu sebenarnya ketika didengar oleh orang, itu akan menjadikan orang ini senang. Akan menjadikan orang ini senang. Nah, orang itu senang kepada kita, tidak semata-mata karena sotonya, tapi karena sikap kita juga. Sikap kita mengetuk pintu, sikap kita memberi salam, sikap kita berkata yang baik, berkata yang sopan, menyerahkan cotonya dengan cara yang sopan. Itu adalah bahagian dari dakwah. Supaya tetangga kita itu tertarik dengan apa yang ada pada diri kita. Karena kita sudah mengamalkan ajaran-ajaran agama. Ya. Supaya tetangga kita yang tadinya curiga, wah ini aliran apa ini? Ya, pecinya putih, jenggotnya putih, lebat. Wah, kemudian celananya cingkrang. Wah, ini Wahabi ini. Tapi kemudian kecurigaan itu akan hilang, kecurigaan itu sedikit demi sedikit akan ya memudar ketika kita ternyata kok baik. Suka ngantarkan coto, suka ngantarkan apa lagi, dan berkatanya juga baik. Jadi itu sebenarnya dakwah. Dakwah melalui ya, semangkok coto. Dan lebih daripada itu, orang akan mengenal. Kita kan tidak akan mengatakan, ini contohnya. Ya. Saya orang baik kan, ngasih contoh. Kan enggak begitu. Betul tidak? Ada yang mengantarkan contoh sambil mengatakan, saya orang baik loh, nih contohnya. Kan enggak ada. Tapi orang itu akan mengenal kita, orang baik itu. Suka ngantarkan contoh ke saya, suka memberi contoh saya. Kan begitu kesimpulannya. Dan itu diucapkan oleh orang lain, bukan oleh orang kita. Bukan oleh kitanya sendiri yang mengucapkan. Nah, akibat perbuatan baik itulah kemudian orang ya, menaksir kita. Naksir ya, tahu ya naksir ya. Ya. Menilai kita. Oh, Bapak Ahmad itu orangnya baik. Sehingga ketika ada orang menuduh Pak Ahmad itu Wahabi, Pak Ahmadnya diam. Tapi yang membantah tetangganya, tidak, bukan. Pak Ahmad itu baik sekali. Suka ngasih coto. Kalau habis pergi suka bawa oleh-oleh, saya suka dikasih jeruk. Yang membantah siapa? Yang membantah tetangga. Bukan kita. Artinya apa? Artinya kita menanam kebaikan dan kebaikan itu dinilai oleh orang lain. Sehingga ketika ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada kita, bukan kita yang membantah, tetapi orang lain. Kenapa orang lain membantah? Karena dia mendapatkan perlakuan dari kita, perlakuan yang baik. Kita memberikan penghormatan kepada dia, kita menghargai dia, dan seterusnya. Beda kalau misalnya ya, kita berbuat tidak baik dengan tetangga. Kalau ada apa-apa dengan kita, na'udzubillah, tetangga kan, biarin aja. Orang itu gak beres itu. Kan begitu. Ya. Orang itu mendoakan kejelekan. Nah ini dakwah. Dakwah yang tidak memerlukan ya, ungkapan kata-kata yang panjang. Dakwah yang tidak memerlukan tulisan yang panjang. Tetapi dakwah dengan perbuatan. Maka di mana-mana, kalau kita sudah berpakaian seperti ini kita membawa dakwah. Ya, kita membawa dakwah. Kalau kita sholat di satu masjid masyarakat, masjid umum, jauh dari tempat kita. Imamnya tidak hadir. Terus orang yang di sob tengok kanan kiri, oh bapak aja itu. Itu yang berjenggot, kopinya putih pakai jubah. Bapak-bapak jadi imam. Ya. Padahal belajar Al-Quran saja baru huruf jim. Belum selesai. Makharijul hurufnya belum selesai. Baru sampai huruf jim. Tapi karena penampilan kita ya, penampilan kita terlihat lebih alim, lebih islami menurut mereka. Kita yang dipersilahkan jadi imam. Ya, karena menganggap apa? Masyarakat menganggap diri kita ini sudah pintar agama. Ya, maka ada kejadian. Ya, ada kejadian di Bandara Makassar. Di situ Bandara Hasanuddin. Waktu itu hari Jumat. Khotib Jumatnya tidak datang. Qadarullah ada. Ya, yang pakai jubah, pakai peci. Kemudian diminta untuk mengganti jadi khotib Jumat. Di bandara. Tapi ini gak siap. Yang diminta pengganti ini gak siap. Dan memang tidak punya kemampuan mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau dipaksa bisa-bisa saja. Akhirnya apa? Oh karena gak siap. Sebentar saya mau ke belakang dulu. Itu di toilet lama sekali. Orangnya bercerita ke saya masalahnya. Untuk menghindari supaya jadi khotib dan imam Jumat. Itu di Bandara Hasanuddin. Nah, artinya apa? Masyarakat itu kan melihat kita orang-orang yang memiliki pendidikan agama. Sehingga kalau ada apa-apa, kita yang akan dikedepankan. Kita yang akan diminta. Nah, disinilah pentingnya kita, introspeksi bagi kita, untuk selalu membekali diri. Kalau sewaktu-waktu diminta jadi khatib, sewaktu-waktu kemudian diminta jadi imam, kita sudah setidak-tidaknya pernah menyiapkan diri kita untuk itu. Meskipun mungkin nanti jadi khatib cuma baca majalah Asy-Syariah misalnya. Itu pernah kejadian juga. Ya, di sana di Tobelo. Tahu Tobelo ya? Di Halmahera, Maluku Utara. Ada ikhwah kita, dia tentara. Ya. Kemudian di masjid batalion itu, di masjid batalion, ya, khatibnya tidak datang. Akhirnya, wah, siapa nih? Oh itu tuh orang itu yang suka taklim, yang suka ngaji. Das, dia ada, nah, diperintah komandan, tentara diperintah komandan, ya harus selalu siap, kan gitu. Mana ada tentara diperintah komandan, sebentar komandan, saya sembunyi dulu, gak ada. Bisa habis nanti sama komandan, suruh push up. Ternyata akhirnya dia ya, sudah memaksakan diri karena khatibnya tidak datang, dia bawa majalah Asy-Syariah. Dia baca terus majalah Asy-Syariah. Komandannya dengar, kau punya khutbah bagus sekali. Terus disuruh ngisi ke masjid-masjid di sekitar batalion. Waduh. Ini kisah nyata ini. Dan orangnya bercerita kepada saya. Artinya apa? Orang itu melihat kita. Ya. Ternyata kita ini punya pendidikan agama yang lebih dari mereka. Kenapa kita aktif taklim? Kita sering mendengar pengajian, kita sering bawa majalah misalnya, kita sering bawa buku agama dan seterusnya. Ya. Nah, itu dakwah. Ya. Akhirnya setelah dia diminta masjid ini, dia waduh, modal saya habis. Ya, materi saya habis. Ya. Akhirnya dia memutuskan, sudah saya enggak terima lagi tawaran untuk ngisi pengajian. Ya, dia tahu kadar dirinya sudah. Nah, sejak itu sudah berhenti. Ya. Tapi dia selalu bersiap kalau sewaktu-waktu di masjid batalionnya itu khatibnya tidak datang, dia siapkan aja itu baca majalah itu. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini memberi pelajaran kepada kita. Ya. Bagaimana orang melihat kita, kalau orang-orang itu sudah percaya dengan kita, itu menjadi momentum kita untuk bisa mendakwahi mereka. Bisa mendakwahi mereka. Sehingga dengan kita, kan masyarakat percaya nih, sudah mulai tumbuh kepercayaan kepada kita. Nah, seiring dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada kita, kita coba buka. Jangan hanya dakwah di komunitas kita saja, jangan hanya dakwah di salafiyin saja. Kita buka halaqoh-halaqoh di masyarakat umum. Dan kalau kita membuka halaqoh-halaqoh di masyarakat umum, mohon ikhwahnya jangan berdatangan juga misalnya. Nanti masyarakat umumnya merasa minder, terus pergi. Akhirnya yang taklim, kita lagi. Kita kan ingin masyarakat umum itu mendapatkan ilmu yang selama ini kita sampaikan. Jadi kitanya memaklumi, itu untuk ini, untuk masyarakat kampung sana, ini untuk masyarakat sana, kita enggak usah hadir misalnya. Pengajian itu pengajian untuk masyarakat di kampung. Sehingga apa? Sehingga nanti ya, Orang yang memahami salaf, yang simpati kepada dakwah salaf, itu banyak, semakin banyak. Ya. Terutama di sekitar pondok-pondok, di kampung sana, di kampung sana, di kampung sana, kampung sana. Itu maksudnya. Sehingga dakwah as-salafiyah ini bisa diterima oleh masyarakat umum. Dan pembahasan untuk masyarakat umum kan tidak selalu harus kitab-kitab. Ya, banyak masalah-masalah yang diperlukan oleh masyarakat umum. Membahas kitab tentang akhlak misalnya, Riyadus Shalihin. Ya. Masyarakat senang. Ya. Sehingga kalau tetangga kita mencurigai, wah dakwah apa itu? Kok pada pakai berjubah? Oh ternyata baca Riyadus Shalihin. Artinya tetangga juga rujukannya sama, Riyadus Shalihin. Itu pentingnya kita membawa diri dengan akhlak yang baik, tutur kata yang santun, sehingga masyarakat umum yang ingin atau haus belajar agama, itu mendekat kepada kita. Nah, ketika mereka mendekat kepada kita, kita buka, silakan Pak. Atau kita diminta datang ke sana untuk mengisi kajian. Sehingga dakwah itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Ini terkait dengan ayat tadi, hendaklah ada di antara kalian satu umat yang umat itu bertugas menyampaikan, mengajak masyarakat yang dalam bahasa Al-Quran yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Sehingga ketika kita mengajak kepada kebaikan, diri kita sendiri sudah menjadi orang yang baik. Tutur katanya diatur. Karena apa? Karena dakwah kalau tutur katanya kasar, kita senang. Banyak pelajaran. Di Madura dulu. Di mana? Di Sumbawa ya. Di Sumbawa. Masjidnya sampai disegel oleh masyarakat. Kenapa? Karena da'inya mengucapkan kata-kata kepada tokoh masyarakat disitu dengan mengucapkan kata-kata binatang. Akhirnya masyarakat marah. Itu artinya dakwahnya tidak santun. Hilangkan ungkapan-ungkapan yang sifatnya menghina, merendahkan kepada masyarakat. Dulu kita punya masjid di daerah Kubang, Riau. Sampai dibakar oleh masyarakat. Sampai dibakar. Itu masjid kita. Yang bangun ikhwana. Saudara-saudara kita. Kenapa? Karena dengan suara pengeras suaranya itu keluar. Menyampaikan, wah, salah pengertian masyarakat, salah menangkap, marah. Marah. Akhirnya dibakar. Itu karena salah mengungkapkan dengan kata-kata. Ya. Kalau yang di Sumbawa bukan milik kita, tapi akhirnya disegel, yang sebelumnya lagi dibakar. Ya. Karena itu tadi. Ada ungkapan, ada kata apalah binatang apa gitu, anjing atau apa begitu. Ya. Nah, jadi dakwah itu perlu kehati-hatian. Ya, intinya kita berbekal dengan akhlak yang mulia. Kalimat-kalimat yang kita keluarkan, kata-kata yang kita keluarkan, jangan bersifat menghina, bersifat merendahkan. bersifat mencaci maki, apalagi itu kepada masyarakat umum. Ya, kepada masyarakat umum. Ya. Pergunakan kata-kata yang santun. Orang sekarang kan kalau merasa dihina misalnya, ya, merasa dihina, kan mudah mengadu ke polisi sekarang. Dengan undang-undang ITE, ya, bisa diadukan ke aparat yang berwajib. Nanti akan kena pasal pencemaran nama baik. Nanti akan kena pasal penyebaran berita bohong. Menceritakan seorang tapi bohong. Orang ini merasa dirugikan, mengadu. Nanti akan kena pasal, ya, berita bohong, pencemaran nama baik, kemudian pasal ujaran kebencian. Kan kadang-kadang itu, terjerat pasal-pasal itu. Kepada satu organisasi, karena saking bencinya, disebut nama organisasinya. Wah, lu bid'ah, oh ini, wah itu. Akhirnya pengurusnya mengadu ke polisi. Kena pasal ujaran kebencian. Kan bisa kita menjelaskan. Tidak perlu menyebut nama. Tidak perlu menyebut seseorang. Cukup kita menjelaskan perbuatan yang dilarang oleh agama ini. Insya Allah enggak kena pasal. Disitulah pentingnya kita di dalam dakwah, ya, memahami situasi kondisi. Di Aceh dulu, ya, masyarakat minta menutup pondok pesantren. Ya. Tahun-tahun sebelumnya lagi ada pondok kita juga di sana, dibakar juga. Kenapa demikian? Pembawaan diri kita. Yang tidak menunjukkan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Maka penting sekali ketika kita hidup di tengah masyarakat, pergaulilah masyarakat itu dengan cara yang santun, cara yang baik, dan itu diperintahkan oleh agama. Dan itu telah dicontohkan oleh salafuna soleh, orang-orang kita yang soleh yang terdahulu. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Dzar untuk membagi masakannya ke tetangga. Itu menunjukkan bahwasannya di sana akan ada proses-proses berikutnya yang itu akan bertalian erat dengan dakwah. Orang itu kan akan menilai baik kalau orang yang dinilai baik ini sering memberi, sering membantu, sering memberikan perhatian. Itu orang akan menilai, oh dia orang baik. Dia suka membantu kok. Dia suka aktif, kerja bakti. Ya, kalau kerja bakti tidak menyalahi syariat, ya kerja bakti untuk misalnya membersihkan, ya, apa, lingkungan misalnya supaya tidak ada nyamuk yang membahayakan dan seterusnya. Aktif misalnya untuk ronda, ya, jaga malam. Itu adalah perkara-perkara yang memang dituntunkan syariat. Tinggal kita mengelolanya secara baik sehingga tidak, ya, melakukan hal-hal yang dilanggar oleh syariat. Tetapi pada prinsipnya, ya, pelaksanaan-pelaksanaan dari kegiatan tersebut itu dibenarkan secara syariat. Ya, ronda, menjaga keamanan. Ya. Kerja bakti misalnya, ya, membersihkan lingkungan dan seterusnya. Nah, sehingga ketika orang melihat perilaku kita, ucapan kita, tutur kata kita, orang itu percaya dengan kita. Ini pentingnya akhlak yang baik ketika kita berdakwah. Beda ketika seseorang memperlihatkan akhlak yang buruk. Dakwahnya tidak akan diterima. Dakwahnya tidak akan diterima. Karena perilakunya sendiri, tutur katanya sendiri, tidak menunjukkan akhlak yang baik. Nah, jadi kalau kita berdakwah, pahami masyarakat umum itu belum seperti kita. Ya, mungkin sholatnya juga masih belum sesuai dengan tuntunan sunnah. Pelan-pelan. Nanti ada saatnya kita memberikan ya, penjelasan, saatnya kita sampaikan, sehingga mereka tidak tersinggung. Ya, pelan-pelan. Berdakwah di tengah masyarakat memang harus ya, menunjukkan kesabaran kita. Ya, sedikit demi sedikit ya, dikenalkan dakwah sunnah itu seperti apa, dakwah tauhid itu seperti apa, dikenalkan. Ya, tidak langsung main hantam, setelah itu tutup, tidak boleh lagi dakwah. Na'udzubillah. Jadi perlu sikap bijak dari kita, ya, mana materi dakwah yang pertama kali harus disampaikan, mana yang nanti akhir-akhir. Ya. Mungkin kita mengganti beberapa istilah, yang istilah itu bagi masyarakat tertentu sudah fobia, sudah akan menuduh yang tidak-tidak misalnya, kita ganti istilahnya. Misalkan. Seperti misalnya kata bid'ah. Kan kencang sekali tuh. Bid'ah. Mungkin kita ganti dengan kalimat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Kan begitu saja. Jadi kita kalau beribadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan sampai ibadah kita menyelisihi tuntunan Nabi. Kan bahasanya lebih soft. Tetapi hakikatnya di situ. Karena beribadah itu harus mengikuti ittiba'ur rasul. Ini pentingnya kita di dalam berusaha untuk menunjukkan tutur kata kita, perbuatan kita, ya, perilaku kita, muamalah kita. Bahkan sampai bisnis sekalipun, itu akan dilihat oleh orang. Karena itu hati-hati dalam masalah muamalah ini. Ya, jangan sampai orang kemudian sudah tidak percaya. Ya, kalau sudah muamalah tidak percaya, kita mau dakwah, akan ditolak. Ah, kamu bicara begini, muamalah kamu aja begini dan begini. Jatuh nama kita. Na'udzubillah. Jadi, harus benar-benar akhlak itu dijaga. Sehingga masyarakat itu percaya kepada kita karena memang perbuatan kita ya, sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ya. Orang Bugis apa bilangnya? Hah? Aro ada? Aro gao? Nah, itu. Orang Bugis bilang begitu. Ya kan? Satu ucapan, satu kata. Satu kata, satu perbuatan. Aro ada, aro gao. Konsisten. Ucapannya A, perbuatannya A. Itu sudah dididik oleh orang-orang tua kita di sini. Ya, apalagi masyarakat Bone. Itu. Satu ucapan, satu perbuatan. Ya. Konsistensi antara ucapan dan perbuatan selaras. Itu dalam dakwah seperti itu. Ya. Dalam dakwah seperti itu. Antara ucapan dan perbuatan selaras. Tapi kalau ucapan saja, perbuatannya ini dijauhi oleh masyarakat. Tidak akan dianggap. Ya. Meskipun peci putihnya ditumpuk 10, gak akan percaya masyarakat. Karena apa? Ucapannya tidak selaras dengan perbuatannya. Maka pepatah orang tua, Pepatah masyarakat Boni atau masyarakat Bugis itu penting itu untuk dakwah. Aroada Arogau. Itu. Penting. Karena itu sesuai dengan prinsip kita. Al-ilmu wal amal. Karena itu yang dibimbing oleh para ulama kita. Ya. Setelah berilmu, kemudian beramal. Sesuai. Ya. Selaras. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.